إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوان في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله pada hari ini hari Ahad 11 Rabiul Awal tahun 1436 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 Januari tahun 2015. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di masjid ini dan juga bisa duduk untuk mendengarkan pelajaran tajwid untuk pemula. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan idgham kamil nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin diidghamkan atau dimasukkan secara sempurna ke dalam lam dan ra tanpa adanya ghunnah, yaitu pada pelajaran yang ke-67. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-68. Kita akan memasuki pelajaran yang ke-68 yaitu idgham nun sukun tanwin bi ghunnah. Idgham nun sukun atau tanwin bi ghunnah. Nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan nun, mim, waw dan ya, maka diidghamkan disertai dengan ghunnah akmal, dengan yang sempurna. Dan ini dimasukkan dalam idgham yang naqis, ya, yaitu nun sukun atau tanwin ketika masuk ke dalam huruf waw dan ya, khusus untuk waw dan ya saja, ini termasuk idgham yang naqis, di mana sifat ghunnah pada nun sebagai huruf yang diidghamkan itu masih tersisa. Khusus untuk waw dan ya, maka idghamnya adalah naqis, karena sifat ghunnah pada nun sebagai huruf yang dimasukkan atau diidghamkan itu masih tersisa. Adapun idgham nun sukun atau tanwin pada nun dan mim, ya, di sini ada 4 huruf. Wawu dan ya, ini idghamnya naqis. Kemudian pada nun dan mim, ya, maka ini termasuk idgham kamil. Walaupun ada ghunnah, namun bukanlah sifat yang tersisa dari nun sukun yang diidghamkan. Namun ghunnah dari nun dan mim yang berharakat setelahnya. Jadi ghunnah pada nun, ya, dan mim, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun dan mim, maka idghamnya adalah idgham yang kamil. Karena ghunnahnya itu adalah ghunnah pada huruf yang dimasuki, yaitu huruf yang berharokat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita baca. Jadi ketika kita membaca, maka kita masukkan ke dalam makhraj ghunnah. Yaitu apa? Yaitu apa? Khayshun. Ya. Kita baca. May yuridu liman nuridu mimmaniyyin min waliyyin. Kita masuk idgham nun sukun atau tanwin pada huruf ya. Hisaban yasiran. Hisaban yasiran. Ummatun yad'una. Ya, kita akan berpindah dari khaisum dan jauf. Ya, hati-hati pada ummatui. Ya, itu dimasukkan ke khaisum. Kemudian pada yada'una ini harus benar-benar kita keluarkan dari jauf. Ya, karena itu adalah huruf mad pada una yang memanjangkan u. Ya. Kita ulangi lagi. Ummatui yada'una. فَمَنْ يُرِدِ مَنْ يَقُولُ أَنْ يَهْدِيَهُ. Kita sengaja masuk ke khaisum. أَنْ يَهْدِيَهُ كِتَابًا يلقاه. كتابا يلقاه. Kita baca bersama-sama ya. Dua baris ini. Hisabai. Ayo. Kita lanjutkan pada halaman yang berikutnya. Ingat tetap pada ya ketekunan kita untuk itmamul harakat dan itmamu al huruf ya. Harus kita tekun. Ya, tekun dan rajin dan telaten ya. Untuk memajukan bibir ketika dhamma, membuka ketika fathah ya. Kita baca bersama-sama. Yuhasabu hisaban yasiran. Kitaban yalqahu mansuran. Ingat bomma maju bibirnya. فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْئًا. Afan, saya ulang lagi. فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْئًا. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. Pada yawma idzin 'alaiha kita biarkan tanwinnya itu apa berbunyi ya, tidak segera pindah ke ain, tidak tergesa-gesa. Wujuhun pada hui itu dikembalikan ya, hui gitu ya. Ketika kita masuk dengung ya, maka posisi bibir tidak dalam keadaan maju ke depan, hui gitu ya. Bukan hun, tapi ketika dengung posisi bibir tidak tertahan di depan, tapi dikembalikan ke posisi semula. Wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabaratun. أصحاب يدعونه. أصحاب يدعونه. يومئذ يخسر المبطلون. يومئذ يخسر المبطلون. Yeah. يومئذ يخسر المبطلون Kita baca bersama-sama. Yuhasabu hisaban yasiran idza bayyalqahu mansuran falan yamurruka shay'an yuhi yawma idzin 'alayha ghabaratun ashabu yad'unahu Pada yakhsaru pada khanya tidak memajukan bibir ya. Yauma idzi yakhsarul mubtiluna Yauma idzi yakhsarul mubtiluna Ya. Kita lanjutkan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan يَوْمَئِذِي يَصْدُرُ النَّاسُ يَوْمَئِذِي يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ Ya. Antum perhatikan dan ini metode penulisan ya dalam mushaf yang dicetak oleh pemerintah Saudi Arabia, percetakan Mushaf Madinah, percetakan Malik Fahad. Ya. Kalau antum perhatikan di situ, ya, kalau tanwin, ya, baik an, in maupun un, ya, itu ditandai dengan harokat fathah yang bertumpuk tetapi tidak sejajar. Antum perhatikan. Iya kan? Antum perhatikan. Kalau dia ada dengungnya ya. Ya. Baik ikhfa maupun idgham yang seperti ini ya, maka fathahnya itu tumpuknya tidak sejajar ya, perhatikan. Iya kan? Itu tandanya itu dibaca selain izhar ya. Dibaca selain izhar ban, antum lihat kemudian dhammahnya bertumpuk ya, bertumpuk seperti itu, tidak bertumpuk bolak-balik ya, antum perhatikan, itu menunjukkan di situ ada ahkam selain izhar ya. Bisa ikhfa, bisa idgham ya. Kalau idgham yang untuk wawu dan ya, ya, untuk idgham kepada wawu dan ya. Ya. Maka huruf yang setelahnya itu tidak ada tanda tasjidnya. Perhatikan, gitu. Ya. Dan di sini sering pembaca Al-Qur'an melewatkan bacaan ini tanpa gunnah. Jadi dibaca saja. Yauma idzi yasdurun. Ya gitu. Ini harus diperhatikan oleh pembaca Al-Quran. Jadi harus jeli. Coba antum melihat pada baris fa innaha muharramatun alaihim. Coba perhatikan di situ. Ini sekedar faedah. Muharramatun alaihim. Di situ antum lihat muharramatun alaihim. Di situ tanwinnya, dhammahnya bertumbuk. Ya. Berkebalikan. Namun ketika dia ada bacaan bukan izhar, maka dhammahnya bertumbuk sejajar. Ashabui, perhatikan, yada'unahu. Kita ulang lagi. Fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Kita ulang lagi. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ قال ذرة خيرا يره سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يُخْزِيهِ Perhatikan. سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ Sudah mulai banyak kombinasi ahkamnya di sini. Dan tuntutan kita untuk menerapkan ahkam tersebut, ya, dan juga itmamul huruf dan juga itmamu al harakat. Kita ulangi lagi sekali lagi. Saufa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi. Pada ya tihi perhatikan ya. Pada ya jangan ya yang hampir ke arah apa ke arah ain ya. Saufa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا Kita ulang lagi. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا Kita baca bersama-sama. Yawma idzi yasduru. Ayo. Yawma idzi yasduru an-nasu ashtatan fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna. Kita lanjutkan pada idgham sukun atau tanwin pada huruf nun. Perhatikan pada contoh-contoh yang sebelumnya, ya. Apabila idghamnya itu naqis, maka huruf yang dimasuki, ya, itu tidak ada tanda ya, tasjidnya. Contohnya, contoh di atas. Wa man yurid thawaba. Ya, pada ya-nya tidak ada tanda tasjidnya. Kemudian pada pelajaran berikutnya, ya, Antum lihat, ya, kalau bacaan itu idgham, maka ya tanwinnya tadi berjajar tidak lurus, ya. Kemudian nun sukunnya, sukunnya tidak ada. Itu menandakan di situ ada bacaan selain izhar, bisa ikhfa, ya, bisa idgham. Kemudian huruf yang setelahnya apabila dia itu kamil, ya, maka ada tanda tasydidnya. Ya. Kita baca. Wa inna sya' عِظَامًا نَخِرَةً عِظَامًا نَخِرَةً عِظَامًا نَخِرَةً قَرْيَةٍ نَذِيرًا قَرْيَةٍ نَذِيرًا خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ أن نجعلهم لمن نريد وإن نشأ نغرقهم وكان رسولا نبيا فما له من نور فما له من نور فما له من نور لقد جئت شيئا نكرا أإذا كنت لا عظاما نخرة كتب أجاب السماء السماء وإن نشأ وكان رسولا نبيا فما له kita lanjutkan وعذبناها عذابا نكرا إنه كان صديقا نبيا إنه كان صديقا نبيا من نار السموم من نار السموم فيعذبه عذابا نكرا وقالوا لن نؤمن لك وقالوا لن نؤمن لك أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا baca bersama-sama. Wa'adzabnaha. Ayo. Wa'adzabnaha Alhamdulillah kita telah menyelesaikan daris yang ke-68 dan pelajaran yang berikutnya insyaallah masih dalam hukum nun sukun atau idgham nun sukun atau tanwin, ya. Idgham nun sukun atau tanwin, ya. Dan selanjutnya adalah pada huruf mim. Dan mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kami ingatkan untuk selalu diulang-ulang, ya, selalu diulang-ulang pelajaran yang telah kita pelajari, ya. Sampai tidak terasa, ya, sampai tidak terasa di lisan kita ini rasa berat, ya, rasa berat ketika membaca contoh-contoh yang ditulis oleh muallif pada kitab ini. Kalau masih ada rasa berat, ya berarti kita masih belum lancar. Ya. Diulang-ulang. Ya. Insyaallah latihan tersebut akan berpengaruh ketika kita nanti membaca Al-Quranul Karim. Kalau di contoh-contoh yang masih sederhana ini, masih pendek, kita belum menguasai dengan benar, ya, atau bahkan pada pelajaran-pelajaran yang telah lalu, ya, kita masih berat pada pelajaran panjang pendek, ya, pada pelajaran lin, mad, ya, qasr, kita masih berat membacanya, maka perlu kita ulang kembali, ya, perlu kita ulang kembali. Kalau pada latihan ini, ya, pada latihan ini kita sudah lancar, ya, kita simakkan ke teman kita yang kita anggap mampu dan kita lancar, insyaallah memang demikianlah keadaan kemampuan kita. Tapi kalau masih terhambat, ya, panjang pendeknya belum tepat, ya, maka kita coba ulang di pelajaran panjang pendek. Kalau huruf-hurufnya masih salah, maka kita ulang kembali pelajaran yang telah lampau, ya, untuk melatih, ya, pengucapan huruf-huruf tersebut. Kita masih susah misalnya mengucapkan huruf shad yang berkasrah, maka kita ulang lagi latihan yang membahas huruf tersebut. Ila huna darsuna, sampai di sini pelajaran kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami amin.